Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Yaqulu rabbuna jalla wa ala fi kitabihil karim: ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وَبَثَ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فإن أحسن الكلام كلام الله تبارك وتعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله إياكم جميعا من النار آمين. Ma'asyar al-muslimin, ikhwati wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita akan melanjutkan kajian kita, Kitabul Jami' bab adz-dzikir wa ad-du'a. Nah, qad qara'na fi darsina al-madiyah thalatha ahadith. Kita telah membaca 3 hadis di pelajaran yang lalu. Hadis yang pertama dari Abu Sa'id Al-Khudri. Nah, kemudian yang kedua Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu. Yang ketiga Abi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Nah, kita akan menyebutkan beberapa faedah al-fawaid min al-ahadits dari hadis-hadis yang kita baca ini. Baik. Hadis yang pertama yang telah kita baca, An-Nabi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: al-baqiyatu salihatu la ilaha illallah wa subhanallah wallahu akbar walhamdulillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Akhrajahu An-Nasa'i wa sahahahu Ibnu Hibban wal Hakim. Artinya al-baqiyatu salihat, amalan-amalan yang kekal, wassalihat, dan juga amalan-amalan yang saleh, seperti la ilaha illallah, kalimat tauhid la ilaha illallah, wa subhanallah tasbih, wallahu akbar takbir, walhamdulillah ya adalah tahmid, wala hawla wala quwata illa billah, disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-baqiyatus salihah. Nah, al-baqiyatus salihat, wa hadha kalimat tafsir inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi dhikri la ilaha illallah wa subhanallah wallahu akbar walhamdulillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Ini tafsir an-nabawi ya, yang ditafsirkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam Al-Baqiyatus Shalihat itu adalah ini. Kalimat-kalimat zikir, ya. Di mana pahalanya, ya. Pahalanya kekal. Nah, disebutkan as-shalihat, ya. Merupakan amalan-amalan saleh seorang hamba. Ya. Kata Syekh Abdul Rahman, Syekh Anam, Al-Bassam, Al-Baqiyatus Shalihat hiyal a'malu shalihah. Adalah amalan-amalan saleh. Allati li sahibiha ajruha wa thawabuha abadul abad. Di mana pahala ganjaran akan kekal, ya, akan kekal. Nah, akan langgeng bagi yang mengamalkannya. Al-Baqiyatus Shalihat. Disebutkan di dalam surat Al-Kahfi, ayat kurang lebih sekitar ayat 40-an insyaallah. 46. Nah. Ayat 46. Al-malu wal banun zinatul hayatid dunya wal baqiyatus salihatu khairun inda rabbika thawaban wa khairun amala. Al-ayah. Al-malu wal banun zinatul hayatid dunya. Harta-harta anak-anak adalah perhiasan dunia. Wal baqiyatus salihat khairun inda rabbika. Dan amalan-amalan yang kekal serta amalan-amalan saleh khairun inda rabbika, lebih baik di sisi Rabbmu. Thawaban, yaitu lebih baik apa? Pahalanya. Wa khairun amala, dan lebih baik dari sisi harapan. Ya. Nah. Barakallahu fikum. Disebutkan di sini tafsirul Quran indallahi azza wa jal. Dan dalam hadis ini adalah tafsirun nabawi. Ya, al-baqiyatus salihat, Rasulullah menyebutkan bil mithal, min wajhit tamsil, permisalan. La ilaha illallah, subhanallah, Allahu akbar, walhamdulillah, wala haula wala quwata illa billah. Ini al-baqiyatus salihat. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan al-malu wal-banun zinatul hayatid dunya. Harta-harta anak-anak itu perhiasan dunia. Nah, ya. Perhiasan dunia. Namanya perhiasan, ya, membuat silau. Ya. Membuat terlena. Harta-harta itu bisa membuat seorang terlena. Nah, wal-banun, anak-anak juga seperti itu, ya. Bahkan Allah menyebutkan innama amwalukum wa auladukum fitnah, bahwasanya anak-anak kalian, harta-harta kalian itu fitnah, ya, ujian, bisa membantu seseorang ala ta'atillah, di atas ketaatan kepada Allah, dan sebaliknya harta-harta anak-anak itu bisa memalingkan seseorang dari ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sahih, ya, benar ini. Dengan seorang, ya, tertipu dengan hartanya, akhirnya dia jauh dari ketaatan kepada Allah. Sibuk dengan hartanya, sibuk dengan usahanya, sibuk dengan, nah, sekian banyak, ya, kesibukan-kesibukan duniawi yang ujung-ujungnya harta. Nah, demikian juga al-aulad, al-banun, ya, fitnah. Berapa banyak orang tua terfitnah dengan anaknya sehingga dia tidak bisa istiqomah. Nah, karena sangat sayangnya kepada putra-putrinya, dia korbankan semua waktunya untuk kebahagiaan anak-anaknya. Nah, pokoknya anak saya harus bahagia. Dari pagi, sore, sampai malam, waktunya habis ya untuk menggelutu dunia yang dia punya. Dia bekerja, enam, sampai dia tidak memikirkan ibadah. Ya. Karena itu tadi, terfitnah dengan enam, al-aulad. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di sini al-baqiyatus salihat khairun inda rabbika thawaban wa khairun amala, setelah menyebutkan apa al-mal wal banun zinatul hayatid dunya, harta-harta anak-anak itu perhiasan ya dunia. Adapun al-baqiyatus salihat khairun inda rabbika thawaban, amalan-amalan yang kekal, amalan-amalan yang soleh, ya, lebih baik di sisi Rabbmu dari sisi pahalanya. Wa khairun amalah, dan lebih baik dari sisi harapan. Nah, karena apa? Amalan-amalan soleh, nah, lahu thawab indallah, abadul abad, kekal dia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Adapun al-mal wal banun, sebagaimana disebutkan dalam ayat, yaumun la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Di hari ya la yanfa'u malun wala banun, tidak bermanfaat harta-harta dan anak-anak, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali yang datang menghadap Allah dengan qalbun salim, dengan hati yang selamat. Nah, akidatan, akidahnya selamat, menjadi seorang yang bertauhid. Di hari yaum la yanfa almal wala banun, nah yaitu nanti ya di pengadilan Allah Subhanahu wa taala, dia punya harta banyak di dunia, punya anak banyak, ya itu tidak bisa bermanfaat bagi seseorang, bagi orang tuanya, kecuali dia memiliki harta ya yang disedekahkan fi sabilillah, dia berinfak fi sabilillah, dia punya anak-anak, tidak akan bermanfaat nanti ya, kecuali dia punya anak-anak yang saleh, salehah, duriyatan salehah, baru bermanfaat ya, bermanfaat bagi kedua orang tuanya. Nah, maka ini penting untuk kita ketahui bersama ikhwati wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Nah, di mana al-baqiyatus salihat, amalan-amalan yang kekal, amalan-amalan saleh, disebutkan baqiyatus salihat. Ya, kekal ikhwan pahalanya, ajruha wa thawabuha abadul abad indallahi azza wa jalla, kekal di sisi Allah. Allah mempersiapkan pahala itu ya, dan akan disimpan itu, pahala itu akan ditabung, akan diberikan nanti ya, diberikan kepada pemiliknya, amalan-amalan dia, amalan-amalan saleh dia ketika di dunia. Nah, barakallahu fikum. Adapun al-mal wal banun, harta-harta dan anak-anak itu bisa fana. Ya. Nah, ketika dia punya harta banyak di dunia, ya. Ketika Allah memberikan ujian, datang musibah, datang bencana, habis hartanya ikhwan. Ya, gimana enggak habis, ya? Kena apa? Likuifaksi. Nah, ya, seperti di Palu, ya, masuk ke dalam bumi, rumahnya, mobilnya masuk. Nah, na'udzubillah, nasallallahu alaihi wasallam. Ya, harta yang dia kumpul-kumpulkan sekian tahun, sekian puluh tahun, subhanallah, fana ternyata. Ya, fana. Habis dalam sekejap. Ya. Habis dalam sekejap. Sampai ada yang menyaksikan ketika kejadian itu. Hitungan detik. Nah, ya. Seperti bom yang meledak. Bum. Subhanallah. Ya. Satu kampung atau beberapa rumah tenggelam. Nah. Fana, ya. Fana, mau dicari. Sudah jadi harta karun. Ya, fana. Nah, tetapi al-baqiyatus shalihat, amalan-amalan saleh, ya. Walaupun itu amalan sudah sekian puluh tahun kita amalkan. Naam, ajruha wa thawabuha abadul abad. Tersimpan, kekal, ikhwan. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan al-baqiyatus shalihat, masyaallah, kalimat zikir la ilaha illallah, subhanallah, wallahu akbar, walhamdulillah, wala haula wala quwata illa billah. Pahalanya kekal, ya. Nah. Barakallahu fikum. Dan disebutkan oleh Syekh Al-Bassam, al-baqiyatus shalihah, na'am, adalah yakni al-a'malus salihah min a'malil khair, amalan-amalan saleh berupa amalan-amalan kebaikan, semuanya akan kekal itu pahalanya. Allah akan memberikan pahala kekal, ikhwan. Nah, seluruh amalan saleh, salat lima waktu, puasa, nah, kata beliau rahimahullah, seperti, nah, zakat, saum, ya, amalan-amalan wajib, ya, at-ta'at, al-wajibah, wal-mustahabbah, nah, ketaatan yang sifatnya wajib, yang sifatnya sunnah, min hukukillah wa hukuki ibadihi, hak-hak Allah, hak-hak hamba-hambanya, ya, baik itu tasbih, tahlil, qiraah, qiraatul Quran, wa talabu ilmin nafi', menuntut ilmu nafi', ini termasuk baqiyatus shalihah, ya, pahalanya kekal. Nah, amalan-amalan yang pahalanya itu kekal. Wa amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar, amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, termasuk baqiyatus shalihah. Ya. Wa silaturahim wa birrul walidain. Ini juga silaturahmi. Antum punya kerabat, punya saudara, nah, paman, bibi, disambung, ya. Silaturahmi. Nah, birrul walidain, yang punya orang tua, apakah masih tinggal ibunya, uminya atau abinya? Atau dua-duanya, masya Allah, kesempatan birrul walidain. Nah, dengan sekian banyak wasail, ya, bisa dengan mengunjungi, bisa dengan memberikan hadiah, bisa memberikan nafkah, ya, atau mendoakan, ini termasuk birrul walidain. Barakallahu fikum. Termasuk waqiyam bihuquqiz zaujat. Ya, jadi yang punya istri menunaikan, ya, hak-hak mereka. Nah, wa jami'u wujuhil ihsan ilal khalqi, dan seluruh kebaikan yang diberikan kepada makhluk-makhluk Allah, ini termasuk baqiyatus shalihah. Antum punya binatang peliharaan, ya, yaitu berbuat ihsan kepada mereka, ini baqiyatus shalihah. Nah, barakallahu fikum. Kemudian wa thawabuha yabqa wa yatadha'af ba'dal idbar, pahalanya ini kekal dan apa, berlipat-lipat pahalanya ba'dal idbar, setelah selesainya, ya, amalan itu dikerjakan, kekal pahalanya, kekal, tersimpan utuh, tidak berkurang, ikhwan. Nah, Allah catat. Allah mengirim malaikat-malaikatnya untuk mencatat amalan-amalan hambanya. Naam. Ya. Ma yalfidu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Apa yang terucap, ya, dari ucapan seorang, melainkan akan dicatat oleh malaikat raqib dan atid. Ada malaikat pencatatnya. Nah, antum mengucapkan ucapan-ucapan yang kotor, badi, ya, ucapan-ucapan yang jorok, dicatat. Ya. Nyanyi-nyanyi. Nah, ada santri yang nyanyi-nyanyi. Nah, boleh. Ya. Nah, yang antum lantunkan itu qiraatul Quran. Al-ayat. Ya. Yang hafal surat An-Naba, itu dilantunkan. Amma yatasaalun, itu dilantunkan. Ya. Nah. Barakallahu fikum. Karena dulunya memang antum, ya, tidak mengenal, mana yang haram, mana yang dibolehkan syariat, mana yang dilarang. Nah, sekarang yang sudah tahu, nah, tinggalkan. Ya, ditinggalkan. Dicatat nanti. Haram, ya, melantunkan lagu. Nah, lagu Islami, Zat. Sama. Nah, solawat, Zat. Nah, solawatnya ternyata berbau syirik. Nah, ya. Baik, disebutkan di sini semuanya baqiyatus shalihat, yaitu amalan-amalan saleh. Nah, thawabuha yabqa wa yatada'af ba'dal idbar. Pahalanya akan kekal, akan dilipat gandakan setelah ya, orang yang mengamalkan itu selesai. Nah, mengamalkan amalan tadi. Barakallahu fikum. Masyaallah, antum di sini, ya, ayuhat talabatul ilm, kesempatan, fursah azimah, kesempatan besar, antum di ma'had itu, wah, Masya Allah, bisa menabung amalan, ya, sebanyak-banyaknya, kesempatan. Nah, waktu terjadwal, rapi, Masya Allah, bangun tidur, ya, bangun subuh, jam berapa? Jam 4, ya. Jam 4 apa? Jam 5? Nah, ya, bangun, antum, ambil wudu, antum sholat sunnah, terus baca Al-Quran, habis itu tahfid, ya, nah, bentuk halaqah, nah, Masya Allah, selesai, ya, olahraga, kebaikan juga, walaupun olahraga antum, nah, ya, cari keringat, ya, nah, setelah itu persiapan lagi, antum mandi, ya, makan, minum, sarapan pagi, terus persiapan terus, nah, terus sampai nanti, ya, qoblat duhur. Ya, sebelum duhur, waduh, disuruh siap-siap lagi sama Ustaz Ali. Nah, 1/4 jam sebelum adzan, Pak Lukman sudah di masjid. Nah, oh, nggak bisa gerak. Masa nggak bisa gerak? Oh, nggak diikat kok nggak bisa gerak. Nah, wah, padat sekali. Ya, itulah. Ya, nah, ad-dunya sijnul mu'min. Dunia ini penjara bagi seorang mu'min. Nah, kalau antum menganggap di dunia ini, wah, seperti surga, itu orang kafir. Wa jannatu kafir. Orang kafir menganggap dunia ini surga. Jadi antum harus, ya, seperti ibaratnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-dunya sijnul mu'min. Jadikan dunia ini penjara bagi antum. Habis ini amal ini, habis selesai amal ini. Itu. Iya, seperti orang-orang di lapas Nusa Kambangan itu, ya, ana lihat jadwalnya, Masya Allah, jam sekian, seperti santri. Nah, ya, ada masjid. Satu lapas itu ada masjidnya. Jam sekian, habis sarapan, nanti masuk masjid. Mereka membaca Al-Quran. Kalau enggak, nanti ada yang diajari baca Al-Quran. Ya, nah, seperti satu lapas itu bisa 400 orang. Nah, 400 orang. Ada yang muslim, ada yang kafir. Nah, seperti penjara. Jadikan diri antum, ya, seperti penjara di dunia ini. Nah, seperti orang yang dipenjarakan, terikat dengan apa? Aturan-aturan syariat Allah. Nah, jadi jangan maunya lepas, bebas. Nah, itu anak-anak jalanan yang tidak mau diatur oleh syariat. Lepas, waktunya azan, masuk zuhur, nah, mereka ada di mana? Oh, ada di jalan. Nah, nanti masuk waktu asar, maghrib, isya, mereka di mana? Tongkrongan nih, Wan, di alun-alun. Ya, lepas mereka bebas. Ya, itu bukan tipenya seorang mukmin. Seorang mukmin itu memenjarakan dirinya di atas aturan-aturan Allah, aturan-aturan Rasulnya, alaihi salatu wassalam. Nah, selesai amalan ini, mengerjakan amalan yang satunya. Selesai ini, mengerjakan yang ini. Seperti itu. Sehingga syaitan tidak punya celah untuk menggoda antum. Ih, masya Allah ini. Enggak ada waktunya yang kosong. Ya. Waktu-waktu santainya antum digunakan untuk zikir. Masya Allah. Seperti apa yang kita bahas ini. Kesempatan al-baqiyatus sholihah dengan apa yang ditafsirkan Rasulullah. La ilaha illallah subhanallah. Allahu akbar walhamdulillah. Wa la hawla wa la quwata illa billah. Baqiyatus sholihah. Nah, ya. Pahalanya kekal, ikhwan, ya. Ringan diucapkan tetapi pahalanya masya Allah. Nah, kemudian ma'asyiral ikhwah wal akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Na'am, akthiru min baqiyatis shalihah." Qila wa ma hiya ya Rasulullah? Qala at-takbir wa at-tahlil wa at-tasbih wa at-tahmid wa la hawla wa la quwwata illa billah. Nah, dalam riwayat yang lainnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada para sahabat, perbanyaklah oleh kalian al-baqiyatus salihah, amalan-amalan, mengerjakan amalan-amalan yang kekal, amalan-amalan saleh. Nah, Rasulullah ditanya, apa itu baqiyatus salihah? Beliau menjawab, takbir, tahlil, tasbih, tahmid, wala haula wala quwata illa billah. Nah. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surat Al-Kahfi tadi ayat 46. Al-mal wal banun zinatul hayatid dunya wal baqiyatu shalihat khairun inda rabbika thawaban wa khairun amala. Ya. Nah. Al-baqiyatus sholihat khairun inda rabbika thawaban. Amalan-amalan yang kekal, amalan-amalan saleh, ya. Lebih baik di sisi Allah pahalanya. Wa khairun amala, dan sebaik-baik harapan. Nah, kadang seorang yang punya anak sudah diharapkan anaknya menjadi anak yang saleh, subhanallah. Ya. Takdir mendahului akhirnya anaknya. Nah, bukan menjadi anak yang soleh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sehingga apa? Tadi, apa yang dia harapkan dari anaknya, sudah, tidak ada apa-apa. Tidak mendapatkan apa-apa. Anaknya banyak, tidak satu pun, ya. Menjadi anak yang soleh. Nah, ya sudah. Terputus. Ya, kebaikan. Ya, yang didapat orang tua dari sang anak ini. Tetapi amalan saleh, al-baqiyat was-salihat, nam khairun inda rabbika, lebih baik thawaban, pahala yang Allah siapkan. Kekal, ikhwan. Ya. Kekal. Adapun anak-anak, harta itu kadang fana, faniyah. Ya. Nam barakallahu fikum. Kemudian disebutkan oleh Syekh Abdul Rahman As-Sa'di, al-baqiyatus salihat tashmul jami'i ta'at. Ya. Jadi Syekh Abdul Rahman As-Sa'di menyebutkan al-baqiyatus salihah itu mencakup seluruh amalan-amalan ketaatan. Jadi seorang hamba yang beramal, menjalankan ketaatan tidak rugi. Ya. Jadi kalau misalkan antum dinasihati oleh pengurus, oleh asatidah atau ustazah, ayo, nah, sholat sunnah, ayo, zikir, tidak rugi, ikhwan, ya, tidak ada ruginya, masya Allah, antum bersyukur mestinya. Nah, ya, antum diberi tausiah oleh wali kelas, misalkan di kelas ada ustaz yang ngajar menasihati antum, ayo, ya, jangan lupa, nah, untuk mengucapkan salam ketika bertemu temannya, ifsa'us salam, menebarkan salam. Nah, antum mengucapkan salam enggak rugi. Ya, jangan pelit. Ketemu temannya bisa dia mengucapkan salam. Diem aja. Ada ustaznya lewat. Ya. pas-pasan, papasan sama dia, diem aja. Padahal dia bisa mengucapkan assalamualaikum ustaz, assalamualaikum ustazah. Nah, kebaikan ini, ya, lahu thawab, dapat pahala antum. Nah, duduk di depan maksaf, ngelihat bola, anak-anak main bola antum, melongo gini, ya, coba sambil zikir, astagfirullah, masya Allah, Allah akbar, nah, kul takbir. Nah, ya, jangan kul malah wah teriak-teriak kayak supporter bola mania, iya. Nah, Allah akbar, nah, itu tidak apa-apa. Nah, ya tasbih, tahmid ini harus sesering mungkin, Ikhwan ya. Kemarin-kemarin ada yang kesurupan jin. Nah, ayo sekarang waktunya jangan sampai antum terputus dari zikir. Nah, terus ya selesai aktivitas. Nah, terus. Nah, ya lisan antum dibiasakan baca zikir, doa. Ya, jangan kasih kesempatan syaitan untuk mencari kelemahan antum. Jangan. Ini ya, baik yang nisa, yang wanita, yang ya, yang putri ya. Itu Ustaz yang sering kena, yang kena putri Ustaz. Nah, berarti putri harus sering ya. Datang bulan Ustaz haid. Lah, jangan berhenti dari zikir kepada Allah. Nah, dibolehkan zikir ya, walaupun haid datang bulan, datang bulan purnama ya, tahu ya. Nah, datang bulan purnama ya enggak apa-apa zikir. Jangan sama sekali ketika ya datang bulan purnama, nah berhenti dari zikir. Ya, enggak apa-apa membaca Al-Qur'an dengan apa yang dihafal ataupun membaca Al-Qur'an tanpa memegang mushaf, enggak apa-apa, ya. Nah, ini jangan sama sekali tidak berzikir. Nah, itu bahaya. Ya, kalau hati seseorang kosong, nah syaitan nanti masuk. Nah, harus ya kuat, bentengnya itu harus kuat ya. Al-Imam Ibnul Qayyim menyebutkan al-adhkar, ad-du'a, zikir-zikir dan doa itu seperti benteng, bahkan lebih kuat dari bentengnya Ya'juj wa Ma'juj. Nah, tahu bentengnya Ya'juj wa Ma'juj yang belum terbongkar sampai saat ini, padahal apa terus mereka gali itu inci dengan wah alat-alat mereka punya. Nah, inci menunggu kehendak Allah kapan jebolnya benteng Ya'juj wa Ma'juj, mereka terus inci, enggak tembus-tembus, enggak bolong-bolong. Ya, padahal di mana itu Freeport ya, tambang emas itu oh, sudah lubang seperti ini ya, dipaculi di. Nah, ini bentengnya Ya'juj wa Ma'juj belum tembus-tembus ya, dari awal. Nah, Zulkarnain ya yang membuat nah benteng itu. Dan nanti di akhir zaman dengan kehendak Allah, nah terbongkar itu, ya benteng Ya'juj wa Ma'juj. Nah, zikir al-adhkar wa doa itu lebih kuat, lebih kokoh dibandingkan bentengnya Ya'juj wa Ma'juj. Masya Allah. Nah, ya ini. Jadi antum semangat untuk berzikir, ikhwah. Kemudian faedah yang berikutnya. Qaulul la ilaha illallah wa subhanallah wallahu akbar walhamdulillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Nah, di sini adalah ahabbul kalam ilallah ta'ala. Sebaik-baik ucapan yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Lianna hadhil kalimatu tayyibat. Karena ini semuanya ada kalimat-kalimat yang baik. Ya. Alhamdulillah la ilaha illallah. Ahabbul kalam ilallah. Dan disebutkan di dalam hadis ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan adalah kanzin min kunuzil jannah, barang simpanan dari simpanan surga. Nah, la haula wala quwata illa billah, yaitu kalimat la haula wala quwata illa billah. Kemudian disebutkan faedah oleh Syekh Shalih bin Abdul Rahman Al-Bassam. Naam, هذه الجمل الكريمة تكاثرت الأحاديث في فضلها. Jumlah yang mulia ini ya telah disebutkan keutamaannya di dalam banyak hadis. وجاءت al-akhbar as-sahiha fi thamariha allati minha annaha ridur rahmah. Disebutkan di dalam hadis yang sahih tentang buah dari zikir-zikir ini adalah ridur rahman, yaitu keridhaan ar-rahman, keridhaan Allah. Wa annaha tusabbabu lil 'abdil al-qurb min rabbih. Nah, yaitu sebab dekatnya seorang hamba dengan Rabb-nya. Wa anna rabbahu yadhkuruhu fi nafsihi wa fil mala'il a'la. Dan sebab Allah Subhanahu wa taala mengingat-ingat dirinya, menyebut-nyebut dirinya. Wa fil mala'il a'la, dan di hadapan malaikat-malaikatnya yang mulia. Nah, barakallahu fikum. Kemudian faedah yang berikutnya, amma ma'aniha fa subhanallah ya taqdisihi wa tanzihi 'anil uyub wan nawaqis. Makna dari subhanallah, kalimat tasbih itu adalah pensucian Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan pembersihan dari segala aib-aib dan kekurangan. Wa adamu ma fi dzalik nafyu syarik fi rububiyyati wa uluhiyyati. Dan yang paling agungnya adalah menafikan asy-syarik, ya, sekutu dalam hal rububiyah atau uluhiyah. Tidak ada, ya, yang menandingi Allah Subhanahu wa taala dalam rububiyahnya atau uluhiyahnya. Nah. Wa nafsu syabih lahu fi asma'ihi al-husna wa sifatil ula. Dan menafikan penyerupaan, ya, bagi Allah dalam hal asma'ihi wal al-husna, nama-namanya yang baik dan sifat-sifatnya yang tinggi. Nah, Allah Subhanahu wa taala menafikan. Wa ammal hamdulillah, adapun alhamdulillah adalah al-isbat jami'il mahamid lahu, penetapan seluruh pujian-pujian untuk Allah Subhanahu wa taala. Makanya, nah, disebutkan oleh Syekh Shalal Fauzan, tidak boleh mengucapkan kepada seorang, ya, alhamdu fulan, segala puji untuk fulan, enggak boleh. Nah, tetapi, nah, ahmadu fulanan, boleh. Aku memuji si fulan. Karena apa? Manusia memiliki al-aib, ya, wan-naqais, banyak aibnya, banyak kekurangannya. Beda dengan Allah Azza wa Jal. Disebutkan alhamdulillah dengan lam istifraqiyah. Semua pujian-pujian ini untuk Allah, milik Allah. Adapun kalimat alhamdu enggak boleh untuk manusia. Ya. Hanya boleh juga ahmadu fulan. Aku memuji si fulan karena salah satu dari perbuatannya ada yang baik. Tidak semuanya dari amaliahnya itu baik. Itu berbeda dengan Rabbuna Azza wa Jal. Alhamdulillah, ya. Itsbat jami'il mahamid lahu. Naam. Allati ahammiha, yang paling penting dari pujian Allah itu itsbat wahdaniyyati fi uluhiyyati wa rububiyyati. Naam. Penetapan, yaitu keesaan Allah dalam uluhiyahnya, dalam rububiyahnya. Allah Maha Esa, Allah Maha, nah, satu-satunya Rabbul Alamin, satu-satunya Ilah Al-Ma'luh Al-Ma'bud Alladhi yastahiku al-ibadah, yang berhak untuk diibadahi hanya Allah. Nah, kemudian La ilaha illallah fahiya al-kalimatul azimah allati hiya miftahul islam. Naam. Wababuhu. Kalimat la ilaha illallah ini, ya, miftahul islam, kunci agama Islam ini. Dan disebutkan juga miftahul jannah, kuncinya surga. Kalimat la ilaha illallah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah." Barang siapa yang akhir ucapannya di dunia ini la ilaha illallah dakhalal jannah, dia akan masuk surga. Nah, maka untuk mempelajari la ilaha illallah ini wajib, karena agungnya kalimat la ilaha illallah. Kemudian kalimat la yadurruka bi ayyihinna badata, tidak membahayakanmu dari mana saja kamu memulainya. Ini boleh ya, seorang memulai dengan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, atau naam Allahu akbar alhamdulillah, dari mana saja boleh. Nah, Syekh Al-Basam rahimahullah beliau menyebutkan fala'allahu yuhsinu ayyuqaddama adz-dzakir, yang lebih bagus seorang yang berzikir memulai dari subhanallah, kemudian thumma alhamdulillah, thumma naam la ilaha illallah, subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah, thumma Allahu akbar. Naam, jadi subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Nah, tetapi apa boleh? Bi ayyihinna badata, boleh kapan dan mulai dari mana dulu boleh ya. Tidak berdosa atau tidak salah insyaallah. Tetapi nah, yang bagus memulai dari tasbih subhanallah, kemudian tahmid alhamdulillah, kemudian la ilaha illallah Allahu akbar. Amma la haula wala quwata illa billah, adapun kalimat la haula wala quwata illa billah, fa hiya annal abda yatabarra min kulli haulin wa min kulli quwwatin. Nah, bahwa seorang hamba itu ya, mereka nah berlepas dari segala kekuatan daya, nam illallah, kecuali nam datangnya dari Allah. Al-mu'in huwallahu azza wa jal. Al-mu'in, yang menolong kita itu Allah, yang memberikan pertolongan kepada kita itu Allah azza wa jal. Nam la bihaulin minna wala quwwatina, bukan karena upaya kita atau kekuatan kita, walakin bi'aunillahi azza wa jal, akan tetapi apa? Karena pertolongan Allah. Antum bisa duduk di sini bi'aunillah, karena pertolongan Allah. Nah, Allah tolong antum bisa mudah beramal saleh. Ya, bi'aunillahi azza wa jalla. La hawla wa la quwata illa billah. Nah, ini beberapa faedah ya. Insyaallah taala kita akan masuk nanti bab ad-du'a ya, setelah nah Al-Hafidz Ibnu Hajar menyebutkan bab zikir, dikumpulkan zikir-zikir, kemudian nanti masuk bab ad-du'a ya. Ad-du'a. Barakallahu fikum, naktafi bihadzal qadar. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum.